Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitab Riyadus Salihin bab Siddiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata, telah berperang Nabi, seorang Nabi dari Anbiya salawatullah wassalamu alaihim. Maka sang Nabi ketika mau berperang berkata kepada kaumnya, janganlah ada yang mengikutiku. Seseorang yang baru memiliki istri, artinya baru nikah, baru akid, dan dia menghendaki berhubungan dengan istrinya, tapi belum terjadi hubungan dengan istrinya. Artinya baru, pengantin baru, baru akid saja, belum apa dukhul kepadanya. Kata si Nabi, janganlah seseorang yang baru nikah mengikuti aku ketika dia belum masuk kepada istrinya, belum dukhul. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Dan juga jangan ikuti aku seseorang yang baru membangun rumah, belum selesai, belum menaikkan atapnya. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Dan jangan ikuti aku orang yang baru beli kambing ataupun unta yang bunting, lalu dia sedang menanti kelahiran anak hewan ternaknya itu. Faghaza fadana min al-qaryati salatul asr aw qariban min dhalik. Maka sang Nabi ini berperang. Ketika sampai satu qaryah itu, waktu itu waktu salat asar atau mendekati salat asar. Faqala li syams. Maka si Nabi berkata kepada matahari, innaka ma'muratun wa ana ma'murun. Engkau wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintah oleh Allah. Dan aku pun diperintah oleh Allah. Allahumma hbisha alaina. Maka si Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tahanlah sang matahari itu atas kita. Artinya, jangan cepat terbenam. Karena datangnya ke qaryah itu, dia sudah sore. Sudah waktu mendekati waktu asar. Fahubisat hatta fatahullah alaihi. Maka ditahanlah oleh Allah SWT perjalanan matahari itu sehingga tidak cepat terbenam. Sampai si Nabi itu telah menyelesaikan peperangannya dan Allah berikan kemenangan padanya. Fajamal ghanaim. Karena dia menang, maka terkumpulkan ghanaim, pampasan perang. Terkumpul banyak dari pampasan perang yang dia peroleh. Faja'at ya'ni an-nar lita'kulaha falam tata'amha. Di kebiasaan para anbiya yang namanya ghanimah tidak dibawa tetapi dimusnahkan dengan api. Maka ketika itu, ketika sudah terkumpul ghanimah-ghanimah itu, ternyata api tidak membakarnya, tidak datang api untuk membakarnya. Faqala inna fiikum ghululan. Maka si Nabi berkata, ini ada sesuatu yang aneh. Anehnya adalah ghanimah itu tidak terbakar, berarti ada orang yang khianat. Inna fiikum ghululan. Di antar kalian ada yang khianat, ada yang mencuri dari barang ghanimah itu. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Maka hendaknya di antara kabilah-kabilah ini masing-masing satu untuk berbaiat kepadaku. Ketika terjadi baiat, fala zakat yadu rajulin biyadihi. Maka di antara sekian kabilah ada satu orang dari kabilah tentu yang ketika berjabat tangan dengan Nabi, tangannya itu nempel, melekat. Faqala fiikum al-ghulul. Maka Nabi mengatakan, di antara kalian ada menjalankan ghulul, ada yang khianat, ada yang mengambil apa barang pampasan perang. Fal tubayyi'ni qabilatuk. Maka hendaknya kabilah kamu panggil untuk berbaiat padaku. Fala zaqat yadu rajulaini aw thalathah biyadihi. Maka ternyata ketika terjadi bai'at, ada dua atau tiga orang yang tangannya itu nempel pada tangan Nabi itu. Faqala fiikum al-ghulul. Maka Nabi mengatakan, di antara kalian ada yang ghulul, ada yang khianat, mengambil barang pampasan perang. Faja'u bira'sin mithla ra'si baqaratin minal zahab. Maka ternyata terbukti dan mereka pun menyerahkan apa yang telah diambil, yaitu mithla ra'sin baqaratin minal zahab. Ternyata mereka mengambil emas besarnya itu seperti sebesar kepala sapi. Emas yang mereka ambil sebesar kepala sapi. Fawadu'aha faja'at an-naru fa'akalatha. Maka setelah itu diletakkan emas yang tadi disembunyikan bersama-sama dengan barang-barang hasil pampasan perang itu, dan setelah itu api pun datang dan membakarnya. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Lalu Rasulullah SAW menerangkan bahwa ghanimah sebelum nabi-nabi sebelum kita ini tidak pernah dihalalkan. Ghanimah tidak pernah dihalalkan pada nabi-nabi sebelum kita. Tsumma ahalallahu lana al-ghanaim. Kemudian Allah halalkan kepada kita ghanimah ini. Lamma ra'a dha'fana wa ajazna fa'ahallaha lana. Ketika Allah melihat kita ini lemah, kita ini enggak punya kemampuan, maka Allah halalkan ghanimah untuk kita. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah kisah yang Rasulullah SAW kisahkan kepada kita tentang Nabi. Ada seorang Nabi sebelum Rasul. Mereka berperang dan mendapat kemenangan, mendapat ghanimah yang banyak. Akan tetapi ghanimah tidak halal untuk mereka. Harus dikumpulkan dan dimusnahkan. Akan tetapi ada orang yang tidak jujur ketika itu, yang mengambil barang ghanimah, menyembunyikannya. Itu yang disebut ghulul. Mengambil barang ghanimah, disebut ghulul. Menggelapkan Maka setelah ghanimahnya terkumpulkan, mereka jujur, mereka benar, mengumpulkan semua barang ghanimah, barulah datang api dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membakar semua ghanimah-ghanimah itu. Ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum. Mari kita lihat syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. هذا الحديث الذي نقل المؤلف فيه آية عظيمة. Hadis ini yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan. Fa'in Nabi SAW haddatsan Nabi min anbiya alaihim salatu wassalam anu ghaza qawman umir bi jihadihim. Dalam hadis ini, Nabi menyertakan kepada kita bahwa ada Nabi dari para dari Nabi-Nabi Salatullah alaihim yang Allah perintahkan kepada mereka untuk berperang bersama kaumnya, untuk berjihad. Lakinnahu alaihissalam mana'akulu insanin aqad ala imra'atin walam yadkhul biha. Akan tetapi, si Nabi ini ketika mengajak umatnya untuk berperang, ada beberapa yang dilarang untuk ikut bergabung. Di antaranya yang dilarang untuk ikut bergabung adalah yang pertama, orang yang baru menjalankan akad nikah dan belum duhul kepada istrinya. Maka, yang seperti ini ketika itu dilarang untuk ikut dalam peperangan. Dan juga yang kedua, kullu insan bana baitan walam yarfa saqfahu. Yang kedua adalah orang sedang bangun rumah, akan tetapi atapnya belum dipasang. Yang ketiga adalah kullu insanin ishtara ghanaman Alifatin bahwa yang tadir awladaha. Yang ketiga adalah kalau ada orang di antara mereka yang baru saja membeli kambing ataupun ontak yang sudah bunting, sudah hamil, dan yang pemilik sedang menunggu kelahiran anak ontak ataupun anak kambing, itu tadi anak domba. Wadhalika li'anna ha'ula'i yakunu masyghulin bima ahamuhum. Kenapa dilarang tiga golongan ini? Karena tiga golongan ini sangat sibuk urusan dengan diri mereka, pikiran mereka tidak konsentrasi nantinya. Farajul al-mutazawwid masyghul bi zawjatihi allati lam yadkhul biha. Seorang wanita yang baru saja nikah dan belum bercampur dengan istrinya, selalu kan pikirannya adalah ke istrinya. Dia sibuk. Pikirannya itu sibuk membayangkan terhadap istrinya yang baru saja dinikahi. Fahwa wisyaukin ilaiha, dia terus dalam keadaan rindu bersama sang istri. Wa kadzalika ar-rajul alladzi rafa'a baitan lam yarfa' shukufahu wa aidan mustaghil bi hadzal bait allati yurid an yaskunahu wa huwa wa ahlihi. Demikian pula orang yang baru bangun rumah, ketika dia bangun rumah tentunya dia sangat berharap secepatnya tinggal di rumah itu. Lah ketika orang bangun rumah tinggal sedikit lagi atapnya saja, maka dia akan sibuk pikirannya untuk cepat rumah itu jadi, bisa tinggal di situ dia dan ahlinya dan keluarganya. Ini pun orang yang sibuk pikirannya. Wa kadzalika sahibul al-khalifat wal-ghanam masyhul biha yantazir awladaha. Demikian pula peternak, kalau dia baru saja memiliki kambing ataupun unta yang akan melahirkan, maka sangat dinanti-nanti kelahiran bayi unta atau bayi kambingnya itu. Dia pun akan sibuk pikirannya menanti kelahiran itu. Wal jihad yang bagi ayakun al-insan fihi mutafarriran laisa lahu hammun illa al-jihad. Sementara yang namanya jihad itu perlu konsentrasi penuh. Harus kosong pikirannya dari yang lain. Tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Kecuali hal jihad. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala, faidha faragta fantab. Oleh karena itu, Allah katakan, faidha faragta fansab. Ketika telah selesai, telah engkau tunaikan, fansab. Baru kamu bersemangat lagi. Kalimat faragta, aidha faragta min syu'uni dunia. Syekh mengatakan, farok di sini adalah ketika kalian sudah menyelesaikan urusan duniamu. Sudah selesai, tidak disibukkan pikirannya dengan pikiran dunia. Lestagil biha. Maka ketika itu, fansab lil ibadah. Baru setelah itu, fansab lil ibadah. Bersegera, mulai lagi untuk ibadah. Maka, ayat ini digunakan oleh Syekh untuk syahid dalam untuk menerangkan dalam hadis ini, yaitu agar manusia tidak disibukkan dengan dunia dalam beribadah kepada Allah. Jihad salah satu bagian daripada ibadah. Selesaikan urusan duniamu, langsung setelah itu bersegera menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah, dalam kondisi dia penuh perhatian terhadap ibadah itu. Waqala Nabi alaihi salatu wasalam, la salata bi khatarat ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbithat al-akhbithan akhbathan. Sabda Nabi pun mengajarkan kepada kita, la salati bi hadrat ta'am. Jangan kalian salat, artinya tidak ada salat dengan hadirnya ta'am, makanan. Ketika makanan sudah tersaji, maka dulukan makan. Khawatir pikiranmu ketika salat terpecah konsentrasinya untuk kepada makan. Demikian pula, wala huwa yudafi'u al-akhbathan, juga dalam keadaan engkau menahan hajatmu, dua hajatmu, yaitu hajat ingin buang air besar ataupun buang air kecil. Fadala ana ala annahu yanbaghi al-insan idza arada ta'ah ay yufarriq qalbahu wa badanahu laha. Hadis ini dan juga ayat yang disampaikan ini adalah menunjukkan bahwa seseorang ketika akan menjalankan ketaatan kepada Allah, harusnya dia selesaikan, dia kosongkan pikirannya, kalbunya, dan badannya. Setelah itu baru dia bisa beribadah. Hatta ya'tiha wa huwa mustaq ilaiha, sehingga dia mendatangi ibadah dalam keadaan dia rindu pada ibadah itu. Hatta yu'addiha ala mahal wa tuma'nina wa insyirah sadra. Sehingga dia menjalankan ibadah itu dalam keadaan dia tenang, tentram, dan lapang dadanya. Thumma innahu ghadza fa nazala bil qaum ba'da salatil 'asr. Waqad akbala layl, Maka sang nabi ini pun berangkat ke medan perang. Dan ketika sampai tempat itu, sudah waktu salat asar atau mendekatinya. Wa khafa in azlama al-lail alla yakuna hunaka intisar. Maka dia khawatir, si nabi ini khawatir. Kalau sampai malam datang, maka dia tidak mendapat kemenangan. Karena waktu dari asar sampai ke maghrib itu sempit. Dia pun khawatir, sang nabi ini pun khawatir. Kalau waktunya tidak cukup. Fajala yukhatib asyams yakulu antam ma'muratun wa ana ma'mur. Maka dia pun berbincang dengan matahari. Wahai matahari, engkau diperintah oleh Allah menjalankan tugasmu, dan aku pun diperintah oleh Allah menjalankan tugasku. Lakin amr sams, amr kauni, wa ama amruhu, wa amr syar'i. Adapun perintah yang dimaksud kepada matahari adalah amr, perkara, perintah-perintah kauni, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari harus pagi hari terbit dari arah timur dan terbenam sore harinya di arah barat. Itu adalah kauni. Sementara perintah jihad yang Allah perintahkan kepada sang nabi ini adalah amr syar'i. Fahuwa ma'murun bi jihad wa syamsu ma'murun an tasiru haitsu amaraha Allah azza wa jalla. Dia, sang nabi ini, diperintahkan oleh Allah untuk berjihad. Sementara matahari, Allah perintahkan untuk berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wasyamsu tajri mustaqarr laha dzalika taqdirul azizul alim. Adapun matahari, berjalan di tempat yang Allah telah tetapkan untuknya. Yang demikian ini takdir ketetapan dari Al-Aziz Al-Alim yang maha perkasa dan lagi maha mengetahui. Mundu khalaqaha Allah Azza wa Jal hiya sa'ira haythu umirat la tataqaddam wa la ta'akhir. Yang namanya matahari, semenjak Allah ciptakan, setelah Allah ciptakan itu, dia berjalan sesuai yang Allah perintahkan kepadanya. Tidak maju ataupun tidak mundur, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan padanya. Wala tanzil wala tartahu. Tidak turun jalannya, tidak pula naik. Ya segitu-segitu jalannya. Ketinggiannya juga segitu-segitu. Tidak naik ataupun turun. Maka sang nabi itu tadi berdoa kepada Allah ketika melihat waktunya sudah mepet. Waktunya sudah sore. Dia khawatir enggak cukup. Maka dia berdoa kepada Allah. Allahumma fahbis ha'anna. Ya Allah, tahanlah matahari ini dari kita. Sang nabi berdoa kepada Allah agar matahari ini ditahan dulu. Jangan cepat terbenam. Agar sang nabi ini bisa menyelesaikan tugas jihadnya memerangi orang-orang kafir. Fahabisallahu syams wa lam taghib fi waqtiha hatta ghaza hadzan nabi. Naam. Sampai akhirnya ditahanlah matahari itu oleh Allah, tidak cepat untuk terbenam di waktunya, tidak untuk terbenam di waktunya. Sampai selesai sang nabi itu berperang. Wa ghanima ghanaim katsirah. Maka sang nabi itu menang dan mendapatkan ghanimah, pampasan perang yang banyak sekali. Wa lama ghanima al-ghanaim wa kanat ghanaim fi umam as-sabiqah la takhil lil-ghaza. Ketika ghanimah itu diperoleh banyak sekali, dan yang perlu diketahui bahwa ghanimah untuk umat-umat terdahulu itu tidak halal untuk orang yang ikut berperang. Bal hillu al-ghanaim min khasa'is hadil ummah walillah alhamd. Bahkan yang namanya ghanimah itu hanya dihalalkan oleh Allah untuk umat ini saja. Ini adalah kekhususan bagi umat ini saja. Amma umam sabiqah wa kanu yajma'una al-ghanaim fatanzal alaiha narun minas sama' fatuhriquha. Maka kalau di zaman dulu ghanimah itu dikumpulkan, setelah terkumpul maka turun api dari langit untuk membakarnya. Fajumiyat ghanaim falam tanzil annar fata'kulaha. Maka ketika itu sang nabi mengumpulkan ghanimah itu, setelah dikumpulkan tapi api kok enggak datang-datang. Faqala fiikum al-ghulul. Maka sang nabi menyimpulkan, mengabarkan bahwa ini ada yang aneh. Ketika ada yang aneh, berarti ada yang khianat. Hikum al-ghulul. Tumma amara man min kulli qabilah ayataqadam wahid yubayi'uhu al-anu la-ghulul. Maka, sang nabi memerintahkan semua kabilah untuk datang wakilnya. Satu-satu. Untuk menetapkan bahwa di kabilah itu tidak ada yang ghulul. Fala bayauhu ala annahu la ghulul la zaqat yadu ahad minhum biyadi nabi alaihi salam. Ternyata ketika berjabat tangan, salah satu di antara mereka ada yang nempel tangannya kepada nabi. Maka nabi mengatakan, fiikum al-ghulul. Maka nabi itu mengatakan, di kalian ada yang khianat. Tsumma amara bi ayyubayyihu kull wahidin ala hiddatin min hadhil qabilah. Maka qabilah itu tadi yang wakilnya tangannya nempel kepada nabi, disuruh semuanya untuk berjabat tangan dengan sang nabi. Fala zaqat yadu rajulain aw salasah minhum. Ternyata di antara sekian anggota kabilah itu ada dua atau tiga yang nempel tangannya kepada nabi. Faqala fiikum al-ghulul faja'u bihi. Maka nabi mengatakan, kalian telah melakukan ghulul. Maka dikembalikan apa yang diambil itu. Wal ghulul hiya as-sarqah aw min al-ghanimah fi an takhfa syai'an minha. Apa itu ghulul? Syekh mendefinisikan tentang ghulul. Al-ghulul adalah orang yang mencuri barang ghanimah. Yaitu dengan menyembunyikan sesuatu dari barang ghanimah. Fa'idha hum qab aghafu misil ra'sul as-sawr min az-zahab. Ternyata mereka telah menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Fala naja'a bihi wa wata'a minal ghanaim akalahat an-nar. Akalatha an-nar. Setelah dikumpulkan itu, ternyata turun api dan memakannya. Hadhihi min ayatillah azza wa jal. Ini termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ini termasuk dari ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang biasa, tapi ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadzal hadits dalilun 'ala al-fawaid adidah. Itu tadi kisahnya. Sekarang dari hadis ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ada sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, an-najd masyru' fi umum as-sadiqah. Bahwa jihad adalah masyru' di umat-umat yang terdahulu. Jadi jihad bukan cuma sekedar umat sekarang saja. Tapi umat terdahulu juga ada kewajiban berjihad. Kita bisa lihat banyak sekali kejadian perintah-perintah Allah kepada nabi-nabi mereka, kepada nabi-nabinya untuk berjihad, seperti tentang kaum 'Ad, Talut, Jalut, dan seterusnya. Yang lainnya, di dalam hadis ini juga ada dalil. Dalil ala azamallah azza wa jal. Wa anahu mudabbir al-kawun. Wa anahu subhanahu wa ta'ala yujri al-umur. Ala ghairi taba'ihiha. Ima bita'yid al-rasul wa ima bidafa' ashar anhu. Wa illa limaslahatil Islam. Dalam hadis ini ada dalil tentang keagungan Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah lah yang mengurus, memerintah alam semesta ini, yang menjalankan segala urusan adalah Allah, atas perintah Allah. Walaupun bukan jalan, bukan tabiatnya. Tabiat matahari adalah ketika pagi hari terbit dari arah timur dan terbenam sore harinya dari arah barat. Waktunya telah Allah tetapkan. Tapi bisa Allah perintahkan kepada matahari untuk berhenti, jangan berjalan. Untuk menunda perjalanannya. Di luar tabiat yang biasanya. Itu Allah SWT mampu, maha mampu. Hal ini, ketika Allah perintahkan sesuatu di luar tabiatnya, bisa jadi dalam rangka menetapkan, membuktikan bahwa itu adalah Rasul. Ketika Allah ingin membuktikan bahwa utusannya adalah Rasul, sebenarnya Rasul, maka Allah buktikan dengan Allah perintahkan kepada sesuatu yang bukan tabiatnya menjadi bisa. Seperti kasus misalnya Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan dalam api yang menyala-nyala, ternyata tidak terbakar. Padahal tabiatnya api adalah membakar. Ketika Allah menghendaki api tidak membakar, maka tidak terbakar. Ini untuk membuktikan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah utusan Allah sebenarnya. Wa imma yad bidar syar anhu, bisa juga dalam rangka mencegah kejelekan yang akan menimpa sang nabi, maka atau utusannya atau walinya, maka Allah cegah itu. Allah perintahkan kepada makhluknya di luar tabiatnya. Wa ila li maslahatil Islam, bisa jadi untuk maslahat Islam. Contohnya adalah banyak sekali, di antaranya adalah ketika Rasul alaihissalatu wassalam membuktikan mukjizatnya dengan membelah matahari, bulan, membelah bulan, memisahkan bulan, yang satu belahan ada di atas Safa dan satu belahan lagi di atas Marwah. Naam. Pelajaran yang lain, raddun ala ahli tabi'ah alladhi yaqulu innal aflaq la tataghayyar. Ini dalam hadis ini juga bantahan atas ahli tabi'ah itu. Ilmu tabiat adalah ilmu alam, kalau bahasa orang Indonesia menyebutnya ilmu alam. Atau apa? Natural science. Yang mengatakan dalam ilmu alam itu sesuatu ada ilmu pasti, berjalan sesuai dengan kodratnya, tidak ada yang mengatur, memang tabiatnya seperti itu. Alam semesta ini berjalan dengan sendirinya sesuai dengan kepastiannya. La tataghayyar, tidak mungkin akan bisa berubah. Maka yang perlu saya katakan, subhanallah, man alladhi khalaqal aflak, Allah azza wa jal. Maka untuk membantah mereka ya dengan hadis ini tadi, karena siapa sesungguhnya telah menciptakan alam semesta ini, falak ini? Allah azza wa jal. Alladhi khalaqaha qadirun 'ala taghyiriha. Maka yang telah menciptakan, dia pula yang mampu merubahnya. Lakin hum yarawna anna hadzal aflak tajri bihasab at-tabi'ah wa la ahad yatasarraf fiha wal iyad billah li'annahum yunkirunal khaliq. Mereka menganggap bahwa alam semesta ini berjalan sesuai dengan tabiatnya. Tidak ada yang mengatur. Mereka berjalan sendiri sesuai dengan tabiatnya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka memang ingkar terhadap Sang Khalik. Mereka mengingkari adanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam hadis ini pula ada pelajaran lain, bayan ni'matullah ala hadzal ummah bihaitsu ahallalaha al-maghanim. Dalam hadis ini ada keterangan tentang nikmat yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu apa? Ghanimah. Ghanimah telah Allah halalkan kepada umat ini. Kata Rasul dalam sabdanya, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya min anbiya qabli." Aku telah diberikan 5 perkara yang tidak satu pun dari para nabi sebelumku diberinya. Wa dzakara anna ukhilat lahu al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin kana qablahu. Di antara 5 itu adalah salah satunya dihalalkan ghanimah yang tidak pernah dihalalkan oleh umat-umat sebelumku, kata Rasul alaihi wasallam. Jadi salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah ghanimah. Yang di umat sebelumnya adalah haram, maka di umat Nabi telah dihalalkan. Ini adalah nikmat tersendiri. Wafil pelajaran lain, wafil hadal hadis min ayatillahi anna alladhi ghallu laziqat aydihim bi aidin nabi wa hadha khilaf al adah. Di dalam hadis tadi ada juga bukti ayat atau kebesaran Allah yang Allah tunjukkan, salah satu mukjizat yang nabi ini kepada nabi ini yang Allah berikan kepadanya adalah ketika ada orang berbuat curang, maka tangannya adalah nempel kepada sang nabi. Ini menyelisih adat. Adatnya kan, kalau seseorang berjabat tangan, setelah itu selesai yang lepas. Tapi Allah menghendaki lain, walakin Allah ala kulli syai'in qadir, li'anal adah idza safahat al-yad yadan ukhra anha tantalit. Allah menghendaki lain, Allah maha mampu, Allah jadikan ketika berjabat tangan orang ini, yang seharusnya lepas, tidak lepas. Pelajaran lain dari hadis ini, annal amya la ya'lamuna al-ghaib. Nabi itu kan tadi tidak tahu mana yang melakukan ghulul, yang telah mencuri. Ini menunjukkan bahwa sang nabi tidak mengetahui al-ghaib. Bahwa wadih. Karena Allah mengatakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min ar-rasul. Allah katakan, Allah alimul ghaib. Allah lah yang mengetahui segala yang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Tidak dinampakkan oleh Allah ghaibnya ini kepada seseorang pun. Illa man irtada min ar-rasul. Kecuali Rasul yang Allah ridhoi untuk dinampakkan. Tidak semua Rasul dan tidak semua keadaan tertentu Allah beritahkan tentang ghaib itu kepada Rasul itu. Fa'innahu yasluk min bayni yadayhi wa min khalfi rasada. Karena Allah SWT telah menempuh jalan untuk menjaga al-ghaib itu dari depannya dijaga, dari belakangnya pun Allah jaga. Maka, karena dijaga oleh Allah al-ghaib itu, tidak seorang pun yang bisa mengetahui al-ghaib, kecuali Allah saja, atau kecuali dari nabinya, atau dari rasulnya yang Allah kehendaki. Yang terakhir, yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, dalilun ala qadratillahi min jihah an hadin mar la yadri min aina ja'at. Dalam hadis ini ada sesuatu yang mukjizat yang Allah tunjukkan pula, bahwa api itu datang dari mana tidak yang tahu, maka Allah yang turunkan api itu untuk membakar ghanimah yang telah terkumpulkan hasil dari pampasan perang. Ini adalah takdir atau yang Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan api ini dengan tiba-tiba dan bisa membakar ghanimah itu. Tanzil minas sama, api itu datang dari atas langit, bukan dari asjar ataupun tanah atau yang lainnya. Ikhwani fillah azani Allah iyyakum. Inilah kisah yang dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan bahwa walaupun dalam keadaan jihad, ketika kita mendapatkan ghanimah, harus kita jujur. Jangan sampai ada al-ghulul, ingkar, mengambil, menyembunyikan, berbuat curang, mencuri, na'udzubillah min dzalik. Naam, itu adalah kejujuran yang perlu kita jaga. Wallahu a'lam bissawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullahaladzim. Tinggal satu hadis, insyaAllah kita baca untuk bab ini maksudnya. Tinggal satu hadis untuk bab ini, insyaAllah kita baca di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullahaladzim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakum khair, Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Insyaallah fiillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.